بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله kita selesai dari Adam yang ke-9. Apa itu Adam yang ke-9? Yang termasuk Adam yang lama kita berhenti padanya. Indahnya Alif. Adam yang ke-9 secara umum dulu. Apa? Ikrar. Nah, hendaknya membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, kita ulang dulu dari yang pertama. Hendaknya Ahmad. Yang pertama, muraqabatullah. Yang kedua, Zakaria. Menjaga ilmu sebagaimana para salaf menjaganya, yaitu dengan bentuk penjagaan ilmu yang dimaksud bagaimana di situ? Dengan apa bentuk penjagaan ilmu yang dilakukan oleh para salaf? Nah, yaitu dengan tidak mengobralnya kepada mereka-mereka yang tidak membutuhkan. Baik, menyerahkan kepada para pencari dunia, atau kita merendahkan diri untuk masuk ke pintu-pintu para raja. Baik, kita jaga ilmu dari apa? Dihinakan oleh manusia. Baik, kemudian yang ketiga apa? Bantilkan. Perhias dengan sifat juhud terhadap dunia. Yang keempat, Hasan. Hendaknya dia membersihkan ilmunya dari menjadikannya sebagai tangga untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Nah, jadi seorang menuntut ilmu, jangan ada niatan pada hati kita untuk dapat dunia. Ini niatan yang buruk, kotoran. Buang sejauh-jauhnya niatan ini. Dan yakin, tanpa diniatkan itu akan didapat. Karena Allah Subhanahu wa taala janjikan mereka-mereka yang tafarruq untuk beribadah kepada Allah akan apa? Dikumpulkan dan dimudahkan urusan-urusan dunianya. Tapi kalau perkara akhirat kemudian seorang jadikan itu sebagai tangga untuk perkara duniawi, ini hanya akan menjadikan apa? Menjadikan sebab kegagalan. Sampai-sampai sebagian salah mengatakan apa yang sungguh aku lebih suka untuk mencari uang dengan seruling dan alat-alat musik daripada aku mencari uang dengan dengan agamaku. Maksudnya apa? Kalau seorang mencari uang dengan seruling dan alat musik, jelas haramnya. Orang paham itu haram. Tapi kalau kemudian menjadikan agama sebagai sarana untuk mencari duit, ini sungguh sangat tercela. Keharaman tadi yang pertama, keharaman cuma satu sisi, ya tidak? Kalau ini keharaman, juga apa? Pendustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, pendustaan atas nama Allah. Penghinaan terhadap syariat Allah wa ta'ala. Adab yang kelima, apa Muhammad? Apa? Membersihkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang hina. Seorang yang memiliki ilmu hendaknya menjauh dari pekerjaan-pekerjaan yang hina. Baik. Kemudian yang keenam, apa Mujahid? Nah, hendaknya menjaga kayak rutinitas dalam menegakkan syiar-syiar Islam, kayak salat berjamaah, menyebarluaskan salam, amar ma'ruf nahi munkar. Ini syiar-syiar Islam yang sangat jelas. Baik. Kemudian yang ketujuh, Muhammad Palembang. Hendaknya menjaga perkara-perkara yang sunnah. Baik-baik berupa amalan lisan, perkataan-perkataan maupun perbuatan. Jaga hal-hal yang sunnah. Dan baik kita tinggalkan pendapat-pendapat manusia karena sunnah, panitia. Jangan sebaliknya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam As-Sawa'iqul Mursalah mengatakan, ahlu sunnah yatrukuna aqwalan nas li ajli sunnah, wa ahlul bid'ah yatrukuna sunnah li ajli aqwalin nas. Ini memang kenyataannya. Ahlu sunnah, mereka tinggalkan pendapat-pendapat manusia, perkataan-perkataan manusia demi sunnah. Kalau memang sunnah tegak apanifiran dan menyelisihi pendapat manusia, ya kita ambil sunnah, tidak peduli. Sedangkan ahlu bid'ah sebaliknya, mereka tinggalkan sunnah demi apa? Perkataan manusia. Nah, ini juga masuk dalam apa? Adab apanifiran. Adab nah, yang hendaknya kita jaga sehubungan dengan apa? Adab yang ke-7. Baik. Hendaknya kita jaga hal-hal yang sunnah di dalam syariat ini. Kemudian yang ke-8 apa? Arif. Dan bermuamalah dengan manusia dengan apa? Akhlak-akhlak yang terpuji dalam muamalah. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, apalagi seorang muallim. Nah, dia butuh untuk berbaur dengan manusia, mengajari manusia. Maka di situ dibutuhkan bagaimana kita bermuamalah. Yang ke-9, ini yang terakhir apa tadi? Rifqi. Nah, membersihkan batin dan zahirnya dari akhlak-akhlak yang rendahan. Dan di antara akhlak yang banyak menjangkiti mereka-mereka yang bergelut dengan ilmu, dari sekian banyak akhlak-akhlak yang buruk apa, Ridwan? Hah? Ria? Ada berapa dulu yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala yang memakan banyak korban? Hah? 4. Apa saja? Hah? Hasad, ria, ujub, dan ihtikarun nas, suka merendahkan manusia. Baik. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada akhlak yang ke-10. Al-ashir. Dawamul hirsi 'ala al-izdiyadi bi mulazamatil jiddi wal ijtihad. Yang ke-10, ikhwani fillah, hendaknya terus-menerus bersemangat. Ini. Jadi seorang walaupun sudah memiliki ilmu, walaupun sudah nyantri bertahun-tahun, walaupun sudah apa punya anak istri, jangan sampai apa putus dari apa semangat yang berkobar. Boleh berkurang tapi jangan sampai mati. Ya. Namanya semangat kan naik turun, tapi jangan sampai mati semangat dalam apa mencari ilmu, mencari tambahan. Dawamul hirsi 'alal izdiyad, hendaknya terus-menerus bersemangat untuk apa? Mencari tambahan ilmu. Bi mulazamatil jiddi wal ijtihad, dengan apa? Senantiasa jidd. Al-jidd yaitu apa? Semangat wal ijtihad, dan sungguh-sungguh. Punya semangat menggebu-gebu dan apa? Kesungguhan. Baik, kalau Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu, padahal tidak ada makhluk dari umat ini yang lebih luas ilmunya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari umat beliau. Tapi apa kata Allah? Tetap diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Wa qul, Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, tambahkan kepadaku ilmu. Naam, tambahkan kepadaku ilmu ya Allah. Naam. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali yang ditunjukkan oleh ayat ini, maka itu cukup. Kenapa? Karena Allah tidak akan perintahkan nabinya meminta tambahan kecuali pada perkara yang sangat utama. Dan jadi kesinambungan semangat butuh ikhwanifillah dijaga. Kapan saja seorang mengalami kemerosotan dalam semangat, hendaknya cepat-cepat, nah, cepat-cepat apa? Dia obati. Cepat-cepat mencari apa? Doping kata orang. Harus di doping. Nah, kalau sudah mulai melemah semangatnya, mulai apa? Mulai merosot semangatnya dalam menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu atau menghafal atau nah membaca Al-Qur'an, ini segera cari apa? Cari doping. Sebagian para ulama menyebutkan di antara nah jalan-jalannya dalam mengobati kondisi yang futur seperti ini. Yang penting jangan sampai keluar dari sunnah. Ada yang menasihatkan baca, beralih pada buku-buku yang naam berisi apa? Berisi biografi para ulama yang mereka telah berhasil meninggalkan apa? Dunia ini dengan keistiqomahan atau meninggal di atas istiqomah. Semangat mereka dan seterusnya. Juga dengan beralih ke amalan-amalan yang bisa menenangkan hati, zikir, istighfar. Karena turunnya semangat ikhwanillah di antara sebab utama karena maksiat. Tayyib. Qala rahimahullah ta'ala, bimulazamatil jiddi wal istihadi wal muwadzabati ala wadha'ifil awradi minal ibadah. Lihat. Dan apa muwadzabah? Yaitu apa? Berkesinambungan dalam apa? Dalam melaksanakan wadha'ifil awrad minal ibadah. Yaitu tugas-tugas yang merupakan rutinitas, ya, tugas-tugas rutin dari ibadah-ibadah yang ada. Jadi al-awrad ini bukan sekedar wirid, bukan sekedar zikir saja, tapi sifatnya umum dari apa? Amalan-amalan yang sifatnya rutin. Nah, zikir yang paling banyak disebut wirid karena itu dilakukan rutin, rutinitas. Nah, tayyib, jadi ibadah-ibadah yang sifatnya rutin hendaknya apa? Dijaga kesinambungannya. Wal ishtighal. Naam. Wal ishghali qira'atan wa iqra'an wa mutala'atan wa fikran wa ta'liqan wa hifdan wa tasnifan wa bahthan. Wal-ishtighali wal-ishghal. Nah, yaitu apa? Hendaknya kita betul-betul menyibukkan diri. Jadi jangan menjadi seorang yang nganggur. Tayyib. Wal-ishghal juga sibuk. Kita menyibukkan diri dan kita harus sibuk. Dan ini seorang muslim, hari-harinya sibuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, fa idza faragta fansab. Apabila engkau sudah selesai dari suatu amalan, fansab, maka bersiap-siaplah pada amalan berikutnya. Selesai dari amalan dunia, bekerja misalnya siang. Tayyib, bekerja sampai zuhur. Waktu zuhur fansab, siap-siap untuk apa? Melakukan ibadah salat. Jangan sampai sudah datang waktu zuhur masih pikiran kita apa? Tertinggal pada perkara dunia. Fansab. Nah, sudah selesai pekerjaan sebelum maghrib, fansab. Persiapkan kita untuk apa? Amalan berikutnya, untuk kejar akhirat kita. Nah, jadi ishtighal wal ishtighal. La takun sabah lala. Jangan engkau apa? Menjadi seorang yang sifatnya sabah lala. Sabah lala itu maksudnya apa? Seorang pengangguran, nganggur, tidak punya kerjaan. Akhirnya bingung nyari kerjaan, naam, tayyib, ke pinggir kali mancing. Nah, ini sabah lala. Yang lebih mengherankan lagi apa? Mancingnya kalau di sungai masih mending, masih sedikit apa? Naam, tayyib, ada. Husnudzan memang dia sedang mencari ikan. Tapi kalau kemudian beli ikan, kemudian di lepas lagi dia pancing lagi. Nanti kelam-kelam memancing anak ini, nah yang menyedihkan kalau sampai waktu-waktu seorang muslim kondisinya seperti ini. Tapi hendaknya apabila kita istighfar wa istighfar, betul-betul kita menyibukkan diri dan kita harus sibuk qiraatan, baik itu membaca iqra'an, dan kita membacakan, kita membaca qiraah, membaca sendiri. Iqra' kita apa? Iqra'an yaitu kita membacakan kepada orang lain, kita apa? Menyimakkan. Disimakkan apabila kita menghafal hadis, ya kita bacakan kepada orang lain, karena hadis itu ya ditahdits sehingga kuat. Kalau hadis ngapal sendiri sulit mungkin. Nah, namanya hadis ya harus tahdits, kita sampaikan hadis itu. Nah, berusaha ketika setoran hadis ya sebagaimana kita istidlal, berusaha cepat. Nah, lidahnya biar ringan. Demikian pula Al-Qur'an, apalagi wa mutala'atan, mutala'ah yaitu kita membaca, nah kita berusaha dari awal sampai akhir, baik lewat untuk apa? Memperluas wawasan. Wa fikran, dan juga berpikir, kalau sudah capek, misal capek membaca, nah capek apa? Setoran, capek menulis, ya jangan capek pikiran kita, nah nganggur ya kan? Sambil tiduran berbaring berpikir apa yang nah bisa bermanfaat. Subhanallah. Wa ta'liqan, dan juga memberikan ta'liq, memberikan catatan-catatan tambahan dari apa-apa yang kita baca atau kitab-kitab yang butuh penjelasan. Wa hifdzan, dan menghafal. Wa tasnifan, dan mengarang. Wa bahtan, dan membahas. Ini semuanya wadhaif. Naam, para pengembang ilmu tugas-tugasnya banyak ya. Tugasnya banyak, subhanallah. Sehingga kita naam sebenarnya orang yang sangat sibuk. Tayyib, orang yang sangat sibuk. Tayyib. Dan seingat saya dulu sering dinukilkan naam perkataan Syamukul rahimahullah ta'ala, sungguhnya apa? Wadha'if talabatil ilmu itu, ikhwanifillah, tugas penuntut ilmu itu lebih berat dan lebih banyak daripada tugas menteri dalam negeri. Ya, ingat Ahmad? Iya. Nah, taim, dulu disampaikan Syamukul rahimahullah ta'ala. Jadi lebih sibuk kita dari menteri dalam negeri. Nah, jadi pikiran pun jangan sampai ngelantur. Nah, capek. Maka para ulama, subhanallah, capek dalam suatu masail, dalam suatu pekerjaan, mereka ketika berbaring pun apa? Berpikir. Makanya ada kitab namanya apa? Sayyidul Khatir. Sayyidul Khatir yaitu apa? Naam, yaitu buruan-buruan, yaitu hal-hal yang terbersit dalam pikiran. Naam, sudah mau baring, kalian diam, renung, timbul apa kata-kata bagus, akhirnya tulis. Itu kan kumpulan bersitan-bersitan dalam artian hal-hal yang apa ada di pikiran beliau Ibnu Jauzi rahimahullah. Maka isinya adalah nasihat-nasihat, kalimat-kalimat ringkas tapi hikmah. Demikian. Nah, wa la yadhi'u syai'an min awqati 'umrihi fi ghairi ma huwa bi sadadihi min al-'ilmi wal 'amal. Dan jangan sampai naam dia menghilang-hilangkan atau menyanyiakan, berarti kalau asalnya yudayyi'u dengan apa? Dengan tayyib wazan fa'ala. Wa la yudayyi'u syai'an min awqadi umrihi, dan jangan dia apa menyanyiakan sesuatu pun dari apa waktu-waktu umurnya. Karena waktu umur kita ikhwanillah akan dimintai tanggung jawab, dimintai bertanggung jawab. Wa la yudayyi'u syai'an min awqadi umrihi fi ghairi ma huwa bi sadadihi, pada selain perkara yang dia apa dia punya kepentingan padanya, minal ilmi wal amal, berupa ilmu dan amalan. Kepentingan kita yaitu ilmu wal amal. Hal-hal yang lain gunakan sebagai sarana. Kita bekerja bagaimana untuk bisa mendukung dan menjadi penopang ilmu wal amal. Itu. Sehingga semuanya bernilai ibadah. Kita berusaha mencukupi nafkah keluarga demi bisa apa? Bisa memakmurkan rumah tangga kita dengan ilmu wal amal. Kalau enggak mencari bagaimana, misalnya yang jauh dari markis untuk bisa berjalan kendaraannya kalau tidak mencari apa? Ma'isha. Kita mencari ma'isha untuk bisa beli bensin misalnya, berangkat ke majelis ilmu demi ilmu wal amal bahwa keluarga tayyib, sehingga mereka bisa tenang. Nah, kita pun kalau keluarga sudah terpenuhi kebutuhan pangan dan sandangnya, tenang belajar. Yang kalau dibandingkan dengan para salaf dulu, paling tidak sebagiannya terkadang apa? Kelaparan. Kelaparan, menahan lapar dengan menuntut ilmu. Illa biqadri ad-darurati min aklin wa syurbin aw naumin aw istirahatin limalal. Jadi jangan sampai kita sia-siakan waktu kita. Nah, kecuali apa? Dengan kadar yang darurat, dalam artian kadar yang sangat penting yang kita tidak mungkin untuk bisa apa? Berkelit darinya. Yaitu makan minum. Makan minum ya kita harus, sehingga terkurangi waktu kita untuk makan, untuk minum. Tapi jangan kemudian apa? Terseret afanibela, sehingga sibuk dengan mengurusi makanan, sibuk menghias makanan. Makanan kita alhamdulillah tayyib, selesai, dan matang, dan digambarkan, dinampan, setelah itu habis lagi. Singkat, ya tidak? Nah, jangan lama-lama. Tayyib, makan, minum. Dan bahkan dulu sebagian para salaf khonifina, mereka tidak ingin buang-buang waktu dalam makan. Nah, makan khubus terlalu lama, kalau apa? Kalau dikunyah butuh juga apa? Idam. Khubus kan butuh idam, itu maksudnya lauk untuk apa? Sebagai pelengkap khubus. Akhirnya ditunggu sampai kering, setelah itu kering diremas. Nah, minum pakai air seperti puyeng. Ingin apa? Ingin cepat. Nah, ingin cepat dalam apa? Dalam memanfaatkan waktu tersebut, sehingga tidak ingin berkurang hanya untuk makan. Nah, sebagian manusia untuk masalah makan dan panibela terkadang habis waktunya. Bahkan mungkin sepanjang harinya pikirannya bagaimana makan ini, menu apa ini. Sejak dari malam pikirannya besok menu apa. Baik, besok menu apa. Yang penting kalau di negeri kita sudah ada nasi, panibela, ada yang menemani untuk bisa masuk, itu sudah merupakan apa, nikmat yang besar. Aunaumin juga, nah, yang tidak mungkin kita apa bisa melepaskan dirinya, ini butuh tidur. Cuma apa, butuh kita mengatur tidur kita. Di antara doa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Fanifina dalam masalah tidur, nah, yang diriwayatkan dari beliau Al-Fanifina, karena beliau dikenal kekuatan yang luar biasa. Nah, dari sisi ilmu, dari sisi apa? Kepandaian untuk apa? Berhujjah juga apa? Dari kekuatan fisik. Makanya beliau pemimpin kaum muslimin menghadapi Tartar dan dengan sebab itu menang. Padahal saat itu kaum muslimin mendengar Tartar sudah kecut hatinya, khonifillah, tentara yang sangat ditakuti saat itu. Tapi nah, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saat itu beliau di penjara. Kalau mungkin sebagian orang zaman ini, aku sudah dipenjara oleh pemerintah, untuk apa aku bantu pemerintah, biar mampus saja. Tidak, karena Islam, karena agama yang beliau perjuangkan, bukan apa jabatan, bukan kekuasaan. Nah, tayyib, beri aku waktu untuk keluar, aku pimpin kaum muslimin, yakin Allah akan memberikan pertolongan. Iya. Nah, beliau pimpin pasukan dan panitia, akhirnya apa? terpukul mundur pasukan Tartar saat itu. Nah, di antara doanya Khalidillah dalam masalah tidur apa? Hah? Naam ahsantum. Allahumma shfini bil yasir minan nawm warzuq saharan fi ta'atik. Warzuqni saharan fi ta'atik. Allahumma shfini bil yasir minan nawm. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan tidur yang sedikit. Beliau menggunakan lafaz isfini karena apa? Memang jasad kita kan kalau tidak tidur sakit, lelah ya kan? Bisa sembuh dengan tidur. Maka sembuhkanlah aku ya, dari kecapean dunia ini dengan sedikit tidur saja. Allahumma shfini bil yasir minan nawm warzuqni saharan fi ta'atik, dan berilah rizki kepadaku begadang di dalam ketaatan kepadamu. Bukan begadang dalam kemaksiatan, bukan begadang dalam menonton bola, bukan begadang dalam apa? Melihat hal-hal yang maksiat. Nah, ini himmah yang besar. Minta sedikit tidur, nah sehingga bisa cukup. Nah, badannya tetap sehat, juga apa? Minta agar apa? Ketika matanya terbuka bukan pada perkara-perkara yang maksiat, tapi apa? Fi ta'atillah. Baik itu untuk ilmu ataupun untuk ibadah yang lain. Awi istirahatan di malal, atau waktu yang dibutuhkan untuk istirahat dikarenakan bosan. Karena kebosanan juga apa? Mesti ada. Bosan mesti ada. Maka kita harus mensikapi bagaimana tatkala muncul rasa bosan. Muncul kebosanan ya butuh istirahat sejenak. Nah, maka di sini terkadang butuh nuzha, yaitu sedikit kita apa? Kita relax. Nah, istirahat. Nah, ke pantai, ada kita dekat pantai misalnya, waktu-waktu yang manusia tidak ramai padanya, ini tidak masalah. Dan tidak dimasalahkan kalau ya, tidak. Seorang apa butuh untuk apa istirahat untuk mensikapi dan mensiasati diri agar tidak apa jemu. Karena rutinitas seperti ini. Nah, sungguh sebagian kaum saja heran-heran ya, Fadilah. Kenapa kalian bisa di zaman sekarang kok? Nah, jadi sholat, kemudian belajar, duduk lagi, nanti sholat, belajar menghafal ini. Nah, bisa sebagainya heran itu. Tidak masuk di akal mereka di tahun milenium seperti ini ada orang-orang kayak gini. Nah, tayin. Padahal manusia sibuk mengejar dunia. Tentunya memang ada malal. Yang penting seorang muslim mensiasati. Tatkala muncul kebosanan, dia berusaha mensiasati. Jangan sampai keluar dari sunnah, jangan sampai keluar ke koridor maksiat. Aw ada'i haqqi zaujatin, atau dia menunaikan hak istrinya. Aw za'irin, atau orang yang berziarah, lihat. Nah, karena mereka punya hak ekonomi. Nah, seorang, nah, sesemangat apapun ekonomi, ini hak-hak yang harus mau tidak mau dia tunaikan. Hak istri, mereka harus diberi waktu. Kemudian zair, orang yang berziarah tamu. Tayin, al-tahsin putin, atau harus dia, nah, keluarkan waktunya dalam usaha mencari bahan makanan pokok. Tahsin rutin. Yaitu apa? Untuk bisa mencari bahan makanan. Karena tentunya dia butuh makan, butuh bekerja. Wa ghairihi mimma yahtaju ilaih, dan yang lainnya dari hal-hal yang dibutuhkan. Naam. Auli alamin, atau dia harus meluangkan waktunya karena suatu sakit. Jelas. Makanya banyak-banyak minta kepada Allah al-afiyah. Naam. Kesehatan, keselamatan dari hal-hal yang kita benci, khonifilah. Karena seseorang kalau sudah sakit, banyak hal yang tidak mampu dia lakukan. Tapi kalau sudah sakit, dia sabar. Albainihi mimma yata'addaru ma'ahu al-ishtighal, atau hal-hal yang lain yang tidak memungkinkan untuk dia menyibukkan diri dengan ilmu. Nah, misalnya ada kesibukan untuk merawat orang sakit, merawat orang tua, atau hal-hal yang lain, ini hal-hal yang mau tidak mau memang seorang butuh dan harus menunaikannya. Baik, wa in baqiya fa inna baqiyata umril mu'min la qimata lahu, sebab sungguhnya umur seorang mukmin yang tersisa dari itu afanibillah tidak ada nilainya. Baik, tidak ada nilainya. Maksudnya apa? Umur seorang mukmin untuk selain perkara-perkara ini, maka sungguh tidak bernilai. Kalau sampai seseorang naam membuang-buang waktu pada hal-hal selain hal-hal pokok tadi dan meninggalkan ilmu serta amalan, maka mari kita lihat apa bagaimana posisi kita terhadap waktu kita. Kemudian beliau katakan, wa man istawa yaumahu fa huwa maghbun. Dan siapa saja yang masih sama, baik dua hari dia, hari ini dan hari kemarin, kok kita sama saja kondisinya, tidak ada peningkatan, maka dia adalah seorang yang maghbun, seorang yang apa? Rugi, terkecoh. Namanya pedagang ya panibillah. Pedagang kalau hari ini dan hari kemarin tidak punya laba, maka ini namanya maghbun. Rugi ya tidak? Rugi. Dia usaha keluar ke pasar, pulang tidak dapat apa-apa, maghbun. Maka ini penting. Wa man istawa yawmahu fa huwa maghbun. Apabila sama dua hari dia yang dia lalui, kok sama saja hasil yang dia dapatkan, maka dia itu maghbun. Dia apa? Terugikan. Wa kana ba'duhum la yatrukul ishtighala li'urudi maradin khafif aw alamin latif, bal kana yastashmi bil ilmi. Subhanallah. Dan adalah sebagian mereka, yaitu para ulama kita terdahulu ikhwani fillah, mereka tidak meninggalkan untuk menyibukkan diri dari ilmu, dikarenakan apa? Menyibukkan diri dengan ilmu dikarenakan urudin maradin khafif, karena datangnya na'am sakit yang ringan, au alamin latif, atau na'am suatu alam yang alam maksudnya sangat sakit, sama nyeri, kayak pedih. Intinya apa? Sakit yang menimpa dia, cuman sakitnya itu sakit yang masih enggak bisa dia tahan, sakit yang ringan. Mereka apa? Enggak mau meninggalkan gara-gara sakit yang ringan itu dari apa? Menyibukkan diri dengan ilmu. Balkan yastashfi bil ilmi, bahkan dia ya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Dalam artian apa? Sibuknya dia dengan ilmu sebagai wasilah. Karena ini amalan soleh ya tidak. Makanya dulu Syekh Mukbil Afanillah rahimahullahu taala sering dalam majlis dan dihikayatkan dengan hikayat yang banyak. Nah, sungguhnya aku terkadang di rumah dalam kondisi sangat lemah atau sakit atau pusing. Tapi ketika aku keluar ke majlis, aku sembuh. Ya, aku sembuh. Ini para ulama. Jadi kesibukan dengan ilmu bukan jadi beban, malah jadikan sebagai obat. Dan perkara yang memang saya lihat juga luar biasa Al-Fatihah dari Syekhuna Yahya Fidhullah Ta'ala, semenjak beliau menggantikan Syekh Mukbil tidak pernah libur. Kalau saya masih banyak liburnya, kadang migrain tidak bisa ngajar. Nah, tayyib Allah musta'an. Kalau beliau subhanallah, nah, 7 tahun saya di sana. Yang lebih dari itu tentunya lebih melihat ketakjuban yang lain lagi. Tidak pernah, nah, beliau apa? Kosong dari mengajar. Kecuali yang saya lihat beliau ketika haji diganti dengan yang lain, dan ketika apa? Nah, persendian perundingan dengan orang-orang Houthi. Adapun karena sakit tidak pernah. Sebagian mengisahkan ketika beliau sakit betul-betul lemah, alhamdulillah diminta oleh dokter, Nah, dengan Dr. Faisal saya ingat saya. Nah, untuk apa istirahat? Tidak, saya mengajar. Saya beri saya infus, saya akan keluar. Subhanallah. Ini para ulama kita. Tayyib sidq. Nah, kejujuran yang kita lihat afanifillah dalam betul-betul apa berusaha untuk menyibukkan diri dengan ini. Dalam kondisi mereka apa? Tidak punya apa? Tidak punya bayaran khusus. Nah, tayyib, tidak ada gaji khusus. Nas'alullah al-thaban. Talkana yastashmi bil ilmi wa yashtagilu biqadril imkan. Dan apa berusaha untuk menyibukkan diri dengan ilmu sesuai dengan kemampuan. Tayyib. Kamakin sebagaimana dikatakan, idza maritna tadawaina bi dzikrikum wa natrukul dzikra ikhlalan fanantakisu. Apabila kami sakit, maka kami apa? Tadawaina, kami apa? Berobat dengan mengingat kalian. Taib, dan kami tinggalkan dzikir, kami tinggalkan mengingat afanillah ikhlalan fanantakisu, karena kan menyepelekan karena suatu alasan yang tidak tepat, akhirnya fanan takis kita pun apa menjadi apa menyimpang. Syai dari bait ini afanifillah, nah kawasannya seseorang tatkala merupakan hal yang sangat bermanfaat baginya yaitu ilmu, nah maka ini sebab apa dia tersimpangkan dari jalan istiqamah. Maka semangat apa ini tidak butuh. Semangat butuh. Hari-hari kita memang apa? Hari-hari yang penuh capek. Tapi sungguh kalau kita memiliki niatan yang ikhlas kepada Allah, yakin capek itu akan sirna. Capek itu akan sirna. Dan karena dengan semangat saya, hal-hal yang berat akan menjadi ringan bi'idznillah ya azza wajalla. Tapi kalau tidak ada semangat, yang ringan pun menjadi berat. Tidak ada semangat, yang ringan akan menjadi berat. Membaca Al-Quran saja, kalau kita lagi tidak semangat, kayaknya seperti mikul batu besar. Bayang mikul batu besar. Maka harus kita apa? Biasakan diri kita dalam hal-hal itu. Barakallahu fiikum, nas'alullaha at-taufiq wa s-sadaqah, walhamdulillahi wabarakatuh.